Katamu aku cuma satu di hatimu. Katamu aku lah detak-detak jantungmu. Di mana kau kini? Aku butuh kamu. Kini ku rapuh kehilanganmu. Inikah semua akhir dari kesetiaan? Inikah semua akhir dari pengorbanan? Katakan salahku, katakan dosaku. Haruskah semua kita akhiri? Mungkinkah kau